keluarga semua ya. Kita goyang-goyang lagi ya. Oh hey, nyumpal apa? Yang sebelah kanan juga boleh kita nyanyi bareng-bareng kita di sini ya. Asik.